بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين، وهذا الذي ذكرنا من نظر الرجل إلى المرأة هو فيما إذا كانت حرة، أما إذا كانت المرأة أمة فماذا ينظر منها فيه أوجه. قال الرافعي أصحها فيما ذكره البغوي والرياني يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها وفيما سواه يكره. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih dalam pembahasan melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan ajnabi, perempuan asing. Perempuan asing itu kalau dia hurwah, merdeka, maka kalau dia merdeka, maka seluruh badannya tidak boleh dilihat, termasuk wajah dan juga telapak tangan. Wajah dan telapak tangan in kana bi hajatin boleh. Tapi kalau tidak ada hajatnya, itu diharamkan. Ini qaul Syafi'i yang mukhtar, yang dipilih oleh Imam Taqiyuddin Al-Sindi dan juga Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Dan dengan demikian perempuannya juga wajib menutup mukanya. Begitu. Dan itu juga Imam pendapat Imam Nawawi Banten. Lalu bagaimana kalau perempuannya budak? Nah, gitu. Wa hadha alladhi dzakarna min nadhar ar-rajuli ila al-mar'ati wa huwa fima idza kanat hurratan. Ini kalau perempuannya merdeka. Amma idza kanat al-mar'atu amatan. Sedangkan kalau perempuannya adalah budak. Jadi kita punya budak atau budak orang lain. Famadza yanzuru minha? Lalu apa yang boleh dilihat dari perempuan budak tersebut? Fihi aujuhun, dalam masalah ini ada aujuh, ada banyak pandangan ulama mazhab. Qala ar-Rafi'i, Imam ar-Rafi'i mengatakan asahuha, dari sekian banyak pendapat ulama mazhab asahuha yang paling benar adalah asah yang paling benar. Kata Imam Ar-Rafi'i, fima dzakarahu al-Baghawi wa Ruyani, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi punya kitab Ta'liqat dari Mukhtasar Al-Muzani. Fima dzakarahu al-Baghawi, yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dan juga Imam Ar-Ruyani, yahrumun nar, diharamkan. Ila ma baina rukbat, ila ma baina surrati, bila bai ila ma baina surratiha wa rukbatiha. Jadi diharamkan melihat itu laki-laki kepada budak perempuan, yang diharamkan ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lututnya. Jadi anggota tubuh antara itu diharamkan gitu. Tapi selainnya tidak diharamkan, boleh. Cuman kebolehannya wa fi masiwahu yukrah, dan selain daripada antara pusar dan lutut itu yukrah, dimakruhkan. Jadi enggak sampai level haram. Karena budak itu kan barang milik. Karena dia barang milik, maka dia boleh dilihat. Akan tetapi mabaina surati wa rukbah berkaitan dengan hukum al-bud. Al-bud itu hukumnya tahrim. Dan dia tidak boleh berkaitan dengan kehormatan wanita dan hukum aslinya adalah keharaman. Maka antara surah dan rukbah, kalau dia tidak ingin jadikan, karena ada budak perempuan yang memang dibeli untuk khidmat, untuk dia ya ngurusin rumah, diberes kebon, ya macam-macam. Kalau mau dijadiin suriah, kalau mau dijadiin suriah, nggak apa-apa jadiin suriah. Jadi suriah itu jadi budak yang mautu'ah, budak yang digauli. Salah satu syaratnya dikatakan oleh ulama, dia disediakan kamar khusus. Jadi kamarnya itu bukan lagi kamar bersama budak yang lain. Gitu. Dan dia juga tidak dibebankan pekerjaan yang lain kecuali memberikan memberikan kenikmatan itu, artinya menyediakan, karena budak tuh banyak ininya, apa banyak bidang. Jadi kalau kita kayak asisten, asisten bidang A, asisten bidang E. Nah kalau mau jadiin, kalau mau apa namanya istimta kepada budak itu harus jadiin dia suriah. Salah satu suriah itu jadiin dia punya kamar sendiri, punya khusus gitu. Dan ada ketentuan-ketentuan lain yang sudah kita bahas sedikitnya di beberapa pertemuan sebelumnya. Gitu. Artinya Imam Ar-Rafi mengatakan budak itu boleh dilihat palanya, boleh dilihat rambutnya, akan tetapi dimakruhkan. Yang haram mutlak adalah antara surah dan rukbah, antara pusar dan juga lutut. Itu pendapat pertama yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Akan tetapi yang kedua, wathani, pendapat yang kedua, yahrum, diharamkan. Ma la yabdu halal khidmah, diharamkan melihat budak perempuan. Ma la yabdu, yang tidak tanpa halal khidmati, ketinggi di khidmat. Jadi ketika khidmat itu ada bagian yang terbuka untuk penyesuaian dan juga memudahkan si budak melakukan pekerjaan. Kalau disebutkan dalam beberapa kitab termasuk Mudun Mu'tad, hal apa khidmat itu dia sampai ini, sampai siku, kemudian mata kaki, sampai setengah betis, kemudian juga sampai leher. Artinya bagian pala atas itu bagian yang khidmah boleh dilihat. Itu halal khidmah. Bagian yang biasa terbuka bagi seorang budak ketika melakukan khidmah pelayanan kepada tuannya, gitu. Ya bagian itu doang berarti. Berarti ini dari mulai leher ke bawah tuh nggak kelihatan. Kan nggak ada budak melayanin sampai telanjang gitu kan. Kalau suriah kan iya, gitu. Tapi kalau budak yang biasa khidmat nggak terlihat itu. Jadi yang boleh dilihat adalah bagian yang terbuka ketika khidmat. Ketika pelayanan, yang biasanya terbuka ketika pelayanan itu kepala, tangan sampai siku, kaki sampai setengah betis. Selain itu ya kagak gitu. Itu atsani duna ghairihi, selain tidak yang lain gitu. Jadi diharamkan apa yang tidak terlihat ketika khidmat dan tidak boleh selain itu. Wasalis, pendapat yang ketiga, annaha kal hurwah, orang budak perempuan itu kal hurrah, seperti orang merdeka. Wa hadza gharib, tapi ini pendapat gharib, pendapat aneh, dalam arti enggak banyak orang yang ngomong ini begitu. La yakadu yujad, hampir tidak pernah ditemukan pendapat ini li ghairil Ghazali, selain Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang ngomong begini, intaha. Jadi ini pendapat gharib, kata Imam Taqidin alis nih begitu ya. Tapi kata Imam Nawawi, qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan qad sarraha al-Umrani al-Bayan, kitab al-Bayan gede panjang, dulu saya pernah lihat kitab al-Bayan di maktabah itu lumayan panjang, gede. Gede maksudnya banyak begitu. Jilidnya ada belasan itu al-Bayan. Waqad sharraha al-Umrani, al-Umrani mengatakan, mensyarihkan, mengeksplisitkan dalam kitabnya Al-Bayan wa ghairuhu, dan juga selain Imam Al-Umrani, bi anna al-amata kal hurrah, bahwa yang namanya budak perempuan kal hurrah, sama seperti perempuan merdeka. Berarti bukan Imam Al-Ghazali doang, Al-Umrani juga mengatakan, dan ghairuhu selain Imam Al-Umrani, berarti banyak ini. Wa huwa muqtada itlaqu katsirin. Wahuwa muqtada itlaku kathirin, dan inilah inti daripada pemutlak, maksudnya inti daripada kebanyakan ulama, ulama kebanyakan, muqtada itlak. Jadi memutlakkan bahwa yang namanya perempuan itu sama seperti perempuan budak, sama seperti merdeka, itu dimutlakkan oleh banyak ulama Syafi'i, kata Imam Nawawi. وَهُوَ الرَّاجِحُ دَلِيلًا. وَهُوَ الرَّاجِحُ دَلِيلًا. Dan dia yang rajih secara secara dalil. Dan inilah memang pendapat mu'tamad dalam kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi. Berarti ini perkataan memang Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin. صرح العمراني وغيره بأن الأمة كالحرة. Imam Al-Umrani mengeksplisitkan dan banyak selain Imam Al-Umrani bahwa budak perempuan sama seperti perempuan merdeka, berarti haram dilihat seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, itu pun kalau ada hajat. Kalau enggak ada hajat haram melihat itu. Tunduk ya, nunduk, ketundukan pandangan. Wa huwa rajihu dalilan wallahu alam. Dan inilah pendapat yang rajih, yang unggul secara dalil. Imam Nawawi mengatakan demikian. Qultu, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, qultu, kalau saya sih bilangnya begini gitu. Yan bagi ayyu fasal, mesti diurai dulu. Fa yuqalu, maka dikatakan, in kanatil amatu syauha'a. In kanal amatu syauha'a. Syauha'a apa syauha'u? Syauha'a. Kalau budaknya itu syauha'a. Syauha'a itu, syauha itu artinya jelek. Budaknya jelek, ya. Ya kan dengan segala hormat ya. Ukuran ganteng, jelek, perempuan apalagi ya. Itu kan kita punya standar yang sama. Jadi kalau cantik relatif sih nggak benar-benar amat sebenarnya. Cantik tuh mutlak, jelek juga sama mutlak. Jadi kita punya standar yang sama untuk mengatakan orang itu tidak cantik, orang itu cantik begitu. In kanatil amatu syauha, kalau budak itu jelek, fal muttajah maqalahu Rafi'i, maka yang paling baik, yang benar untuk difatwakan untuk budak perempuan yang rada jelek ini, apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Dimakruhkan melihat seluruh badannya dan diharamkan melihat antara surah dan rukbah gitu. Antara pusar dan lutut diharamkan, tapi yang selainnya makruh. Tapi boleh, cuman makruh. Kata Imam Ar-Rafi'i begitu. Itulah pendapat yang dipakai oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni untuk budak syauha. Karena beliau membagi ini sebab, salah satu sebab pengharaman laki-laki melihat kepada perempuan adalah tahriku syahwah. Apa namanya, syahwat yang bergejolak ketika melihat adanya pemicu. Pemicu syahwat itu salah satunya adalah mata yang melihat kecantikan itu. Maka kecantikan itu harus ditutupi agar tidak menarik syahwat orang yang bukan boleh bersyahwat terhadap dia. Karena itu ketika ada perempuan budak, tapi budaknya jelek, tidak menarik syahwat begitu ya. Ini mesti gak bisa disamakan, karena budak tidak pernah sama-sama mereka. Maka kalau dia jelek, gitu, apa namanya, muttajahnya, pendapat yang muttajah, pendapat Imam Ar-Rafi'i. Yang haram antara pusar dan lutut, selain itu makruh. Gitu. Tapi ini tidak bisa disamakan dengan merdeka, karena merdeka dengan budak beda. Gitu. Kalau budak dibagi antara budak jelek sama... In kanatil amatu syauha'a fal muttajahu maqalahu Rafi. Wa in kanat jamilatan, tapi kalau budaknya jamila, cakep, cantik, kaba'di juwari tark, kaba'di jawari turk, kaba'di jawari turk. Jawari turk ini salah satu apa jenis ini, kalian kayaknya suku, salah satu suku. Jawari itu budak, jawari itu budak. Jawari itu anak perempuan. At-Turk itu suku, ini suku At-Turk. Ya sekarang Turki, gitu. Dulu itu kan nama suku. Atau apa nama Atrok suku. Sekabadi seperti sebagian Jawa, sejawari. Jawari itu budak perempuan. In kanat jamilatan, kalau budak perempuan itu cantik, kabadi jawari Turk seperti budak-budak dari suku Turk itu. Maksudnya begitu, seperti budak-budak perempuan dari jawari itu jamak dari jariah. Jariah itu artinya budak perempuan. Kabadi jawari Turk seperti sebahagian budak perempuan dari suku Turk, fasawabu, maka pendapat yang soab, al-jazmu bitahrim. pendapat yang benar yaitu al-jazm. Kita tetapkan, kita tekankan al-tahrim yaitu keharaman. Melihat seluruh badannya kecuali muka dan tangan, itu pun kalau ada hajatnya. Sama seperti merdeka. Fa'inna ba'dul jawari laha husnun tam. Karena sesungguhnya ba'dul jawari, sebagian daripada jariah, sebagian dari budak-budak perempuan tersebut, laha hasanun tam. Mereka punya kebaikan yang sempurna. Maksudnya punya kecantikan yang sempurna. Ya iya, banyak itu. Banyak. Wa ba'dul harair bil aks. Tapi ba'dul harair, tapi sebagian orang merdeka, perempuan merdeka, bil aks sebaliknya. Gitu. Wal ma'na al muharram lin nazar al jamal. Wal ma'na al muharram lin nazar al jamal. Dan kata Imam Taqiyuddin al-Razi, dan makna, maksud al muharram yang mengharamkan. Maksud kenapa diharamkannya linadhari untuk melihat al-jamal itu kecantikan. Gitu. Maka kecantikan, kalau kecantikan itu ada pada perempuan budak, maka dia sama seperti merdeka. Karena seorang merdeka kebanyakannya cantik. Kan biasanya begitu. Biasanya begitu. Karena dia merdeka, maka gaunnya pun bagus, polesannya juga indah, jadi kelihatannya cantik. Itu yang bikin fitnah. Sedangkan budak kan gak punya harta, miskin, dia punya baju secukupnya. Tapi di antara mereka ada yang cantiknya natural, kan begitu. Maka yang kayak gini-gini nih harus ditutupi, supaya tidak memancing fitnah. Sebagaimana orang merdeka diharamkan melihat kepada mereka, karena mereka cantik. Kenapa cantik? Maka mereka dandan, mereka poles. Kalau orang merdeka kan pakai baju terserah dia. Ya kan, pakai baju yang cantik, ada perhiasannya. Kalau budak kan enggak. Maka di antara budak ada yang mungkin rupanya tuh cantik kayak orang merdeka walaupun dia budak, karena natural, karena memang wajahnya cantik. Dan maksud daripada keharam menundukkan pandangan bagi laki-laki kepada perempuan itu kan menghindari syahwat yang tidak tertahan, yang tidak terkontrol. Kan begitu. Maka ketika dia punya budak yang cantik atau ada budak yang cantik yang dia lihat, itu juga sama hukumnya seperti orang merdeka. Kajawari Turk, seperti budak perempuan dari suku Turk. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Mudah-mudahan suara kedengeran. Wal ma'na al-muharram linnadhar al-jamalu. Liannahu, kenapa jamal jadi ma'na al-muharram? Li'annahu madhinnatul iftitan. Karena yang namanya jamal, kecantikan, itulah madhinnatul iftitan, tempat tumbuh munculnya fitnah. Wallahu a'lam. Begitu. Walau kanatil hurratu ajuzan. Beres sudah masalah budak perempuan. Sekarang masalah perempuan merdeka lagi. Tapi ajuzan, kalau orang merdekanya ajuzan, udah tua. Al-Haqqah Al-Ghazali bisyabati. Imam Al-Ghazali menyamakan itu budak, menyamakan itu orang tua perempuan, bisyabah, dengan remaji dengan perempuan apa namanya muda. Qala, beliau mengatakan, ini perkataannya Imam Al-Ghazali ya, li'anna syahwata la tanzabit, karena yang namanya syahwat itu tidak terikat pada satu hal, baik apa muda apa tua. La yantadzabitu wa hiya mahallul wath. Tidak terikat, dan yang syahwat itu ada pada mahallul wath. Menjadi selama itu perempuan walaupun tua tapi masih bisa digauli, itulah yang namanya syahwat ada di situ. Syahwat tidak terikat apakah tua muda, selama ada mahallul wath. Selama itu ada al-bud'unya, ada kemaluannya, pasti orang tergerget, terserser kalau ngelihat. Apalagi sekarang perempuan walaupun tua kan dia bisa dandan. Dandannya kan juga yang memicu. Kaya kan ya. Kadang orang keder, mana emak, mana anak. Soalnya emaknya dandannya lebih genit daripada anaknya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, al-haqna al-ajuza bisyabati. Kita samain itu ajuz sama seperti perempuan muda. Lianna syahwat la tanzabit, karena syahwat itu tidak bisa terukur. Tidak bisa terukur, wa hiya mahallul wath, dan itu adalah mahal, tempat di mana keinginan orang bercumbu itu muncul, yaitu syahwat. Dan syahwat sering tidak terikat selama dia punya tempat untuk menusuk dan ditusuk begitu secara bahasa kasarnya, maka syahwat masih ada. Maka walaupun itu ajuz, kadang juga dia bisa berdandan sehingga sama hukumnya melihat perempuan itu tua dengan muda, hukumnya sama. Kata Imam Al-Ghazali, wahual mu'tamad, di footnote di bawahnya tulis wahual mu'tamad, inilah pendapat yang mu'tamad. Itu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Mughni, maksudnya dalam kitab Mughnil Muhtad. Wa itlaquhu al-kabirati yashmalu al-ajuz allati la tushtaha. Begitu. Dan yang disebut ajuz itu termasuk juga perempuan dewasa atau perempuan lansia, la tushtaha, yang sudah tidak lagi memantik syahwat. وهو الأرجح لدين لبنابت راجي في الشرح الصغير وهو المعتمد لأن لكل ساقه لأن ini penting kata Imam Syirbini, لأن لكل ساقطة لاقطة karena setiap barang yang jatuh pasti ada yang ngungun. Jadi sebagaimanapun perempuan pasti ada tipe laki-laki yang demen, pasti ada satu sisi dari perempuan tersebut yang kita punya syahwat kepada dia, begitu. Nah, apalagi perempuannya punya duit, ya, punya duit, kan ya. Walaupun udah umur sekian, dia kayak anaknya sendiri. Maksudnya dandannya udah lebih cantik daripada anak. Waqala Ar-Ruyani, tapi kata Imam Ar-Ruyani, in balagat mablagan yu'manul iftinanu bin nadhur ilaiha. Kalau dia sampai pada level, kata Imam Ar-Ruyani, in balagat, kalau ngelihatnya sampai pada level, yu'manu al-iftinanu, al-iftitan, yu'manu al-iftitan, aman daripada fitnah, bin nazari ilaiha, dengan melihat kepada dia aman. Kenapa aman? Orangnya udah tua. Udahnya tua, dia guru saya, Pak Ustaz. Dia emang perempuan bukan mahram, tapi dia guru saya. Saya dari dulu diajarin sama Bu Ustazah ini, udah tua emang, masih mahalul wat, kan begitu. Masih mahalul wat gitu. Cuman dia udah tua, udah gitu di lingkungannya terjaga gitu. Jadi insyaallah memandang beliau tidak ada fitnahnya. Kenapa? Kita jatuhnya mandang emak sendiri. Jadi guru kita gitu. Misalnya kalau ke pulang pergi ke musala gitu, itu ada ibu-ibu yang merupakan guru istri saya. Karena di sini kan kampung istri. Jadi beliau itu guru istri saya dari mulai SD SMP. Tinggalnya di situ. Dari dulu di situ. Jadi saya ke beliau itu kayak emaknya, kayak emak aja gitu. Jadi kalau pulang ke musala, dari musala, pulang-pulang musala cium tangan. Nuntun sampai rumah dia begitu. Jadi apa namanya, iftinan, yu'manul iftitan, iftitanu bin nadhari ilai, aman daripada fitnah ketika melihat perempuan tersebut, jazan nadhuru ila wajhiha, maka boleh melihat wajah perempuan tersebut, wa kafaiha, dan juga telapak tangannya, liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah, wal qawa'idu minan nisa, dan al qawa'id, dan perempuan yang sudah duduk tidak lagi bisa berdiri, maksudnya orang yang la tushtaha, allati la yarjuna nikahan. Ini kan salah satu pengecualian, kan gitu. Gimana wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa dan terusnya sampai wal qawaid minan nisa illati la yarjuna nikahan, dan al qawaid perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi bisa berdiri, artinya sudah duduk, maksudnya sudah lemah, daripada perempuan Allah tidak yarjuna nikahan, yang memang tidak lagi butuh terhadap pernikahan. Wallahu a'lam. Besok lanjut ya insyaallah tentang bagaimana hukum melihat anak kecil. Saya lagi seharian ini dari kemarin, dari hari Minggu itu lagi apa tahu, kurang fit aja. Makanya semalam harusnya kita ngaji Jawahir Kalamnya kita libur. Karena minta dikerokin dulu. Jadi masih kurang fit. Mudah-mudahan insya Allah besok kita lanjutkan. Dan malam ini mudah-mudahan